Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha ladzi tasaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan pada kita untuk berkumpul di masjid ini untuk belajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya setiap bulan kita akan membaca Al-Aqidah atau Hawiyah. Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Thahawi rahimahullahu taala. Yani pembahasan tentang masalah akidah atau keyakinan yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim. Setelah kita juga menyelesaikan pembahasan tentang masalah tauhid, sebagaimana telah lewat pembahasannya, yakni diawali dengan qawaidul arba, kemudian usul sitah, kemudian juga yakni kitab-kitab setelahnya yang berkaitan dengan masalah tauhid, usul salasah dan sebagainya. Demikian juga kita masih dalam bahasan kitab tauhid yang termasuk dari pembahasan yang luas tentang permasalahan tauhid. Dan kita sekarang di dalam permasalahan akidah. Dan kita sudah menyebutkan pada pertemuan telah lewat menyelesaikan walaupun secara ringkas al-akidah al-wasithiyah yang ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan kita sekarang akan baca akidah tauhidiyah. Termasuk juga di antara buku-buku yang lengkap yang membahas tentang masalah akidah. Adapun kitab tauhid ini termasuk dari buku yang lengkap yang membahas tentang permasalahan tauhid. Dan masih banyak di situ cabang-cabang ilmu yang lain. Seperti masalah fikih. Di situ ada buku berikutnya seperti Mudatul Ahkam, yakni hadis-hadis muttafaqun alaih yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang berkaitan dengan masalah fikih. Kemudian di situ ada Bulughul Maram, termasuk buku yang lengkap di dalam pembahasan masalah fikih. Di situ ada lagi cabang ilmu bahasa Arab, yakni nahwu, demikian juga sorof, yang hendaknya kita juga mempelajarinya sebagai ilmu alat. Di situ ada lagi cabang ilmu usul fikih. Di situ ada lagi cabang ilmu hadis, yang di dalamnya adalah mustalah hadis. Demikian juga yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada lagi cabang ilmu tafsir. Dan secara garis besar, yakni ilmu agama itu yang berkaitan dengan tafsir, kemudian hadis, kemudian juga masalah fikih. Secara garis besar demikian. Dan kita kembali, yakni dalam buku Al-Aqidah atau Hawiyah, kita telah menyelesaikan juga di awal-awal pembahasan tentang permasalahan akidah. Keyakinan yang hendaknya menancap di dalam relung hati kaum muslimin, demikian juga kaum mukminin, baik laki-laki ataupun perempuan, masuk dalam hati mereka dengan kuat. Yani kita sudah menyelesaikan tentang permasalahan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada sekutu baginya, tidak ada kemudian zat yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini boleh berbicara panjang lebar dan kita membaca syarah yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi dalam syarah beliau terhadap akidah Tauhidiyah. Kemudian setelah menyebutkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi, yakni bahwa makhluk semuanya adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kullu shay'in ilaihi faqir. Ini setiap sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau bawakan laisa kamitsli shay' wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian disebutkan juga bahwa Allah memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwa Allah memberikan hidayah kepada makhluk yang Allah kehendaki. Demikian juga memberikan perlindungan, berikan maaf, berikan keutamaan dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menyesatkan di antara makhluk-makhluknya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu disebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau yakni Nabi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib itu adalah rasulnya yang terpilih, paling mulia dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, penutup para nabi, kemudian imamnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang atau makhluk yang menyeru diri dia sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesesatan. Demikian beliau sebutkan. Kemudian juga setelah itu, setelah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbicara tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berbicara tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar-benar Allah itu berbicara dan bukan makhluk, dan tidak seperti perkataannya makhluk. Kemudian setelah itu, setelah beliau menyebutkan tentang masalah Al-Qur'an, menyebutkan tentang ru'yah, yakni bahwa kaum muslimin akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga dengan tidak ada yang menutupi. Kemudian dimisalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti seseorang melihat bulan di malam bulan purnama. Latu dhamun, yakni tidak mereka kemudian berdesak-desakan, tidak. Kemudian dibawakan ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbihan nadhirah. Wajah-wajah itu, wajah-wajah kaum mukminin waktu itu di surga melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang pertama adalah wajah-wajahnya kaum mukminin waktu itu di surga yauma idzin, ketika mereka di surga nadhirah, dalam keadaan berseri-seri, bagus, jamal, yakni cantik dan sebagainya. Ila rabbihan nadhirah, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itu melihat. Demikian. Ini salah satu dalil yang kuat bahwa mereka kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala beristidlal mengambil dalil dari kalimat kala yakni disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Yakni mereka an rabbihim, orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala lamahjubun. Yakni pada hari itu lamahjubun. Yakni mereka dibatasi. Tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil yang diambil oleh Imam Syafi'i rahimah taala, bahwa mereka kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir yauma idzin lamahjubun, pada hari itu mereka itu dihijab, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah beliau menyebutkan bahwa ru'yah melihat Allah Subhanahu wa taala adalah benar, kemudian beliau menyebutkan bahwa tidaklah kemudian seorang mukmin, demikian juga seorang muslim itu mantap pijakan dia terhadap agama itu kecuali apabila dia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada apa yang datang padanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasbutu qadamul Islam ila ala dhuhri at-taslim wal istislam. Tidaklah mantap pijakan seorang muslim itu kecuali apabila dia itu ala dhuhri taslim, di atas ketundukan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian. Kemudian setelah itu, setelah beliau menyebutkan tentang masalah ru'yah, beliau kemudian, ini pertemuan yang terakhir yang kita sebutkan, ta'alallah anil hududi wal goyat. Yani maha suci Allah Subhanahu wa taala dari batasan-batasan. Yani tidak bisa untuk kemudian kita membatasi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Demikian juga wal arkan wal adha wal adawat. Yani pemikiran atau pemahaman orang-orang yang dia itu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Yani maha suci Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyerupakan Allah dengan makhluknya di dalam arkan bagian-bagiannya. Rukun-rukunnya, a'dha, kemudian juga bagian tubuhnya, demikian juga alat-alatnya. Jadi tidak kemudian tidak boleh seorang ahlus sunnah atau orang yang mengatakan diri dia sebagai seorang salafi untuk kemudian memisalkan Allah dengan makhluk, bagian-bagian tubuh dan sebagainya. Jadi apabila kemudian kita mendapatkan ayat dan hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang umpamanya tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menempatkannya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk kemudian kita memisalkan. Demikian. Seperti dalam Al-Qur'an menyebutkan, Allah menyebutkan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Yani tangan Allah Subhanahu wa taala mabsutatan, terbentang, berinfak sebagaimana Allah kehendaki. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan bal yadahu, yani yadahu maghlulah, yani tangan Allah Subhanahu wa taala yani terbelenggu. Maka kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an bal yadahu mabsutatan, yani tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Kita menetapkan. Wa kaifatuhu, kaifiyatuhu, bagaimananya majhul. Demikian. Demikian tentang masalah Allah Subhanahu wa taala turun. Mudah sekali. Kita meyakini tidak sampai untuk kemudian membagaimanakan dan sebagainya, sampai kemudian berlebih-lebihan juga, sampai kemudian meniadakan. Karena takut untuk kemudian menyerupakan dengan makhluk, akhirnya ditiadakan. Seperti masalah tangan. Berlebih-lebihan akhirnya menyerupakan dengan makhluk seperti manusia dan sebagainya, sampai akhirnya meniadakan. Seperti orang-orang Jahmiyah. Karena mereka Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah yang meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, asalnya adalah menyerupakan dulu. Menyerupakan dulu, kemudian lari dari menyerupakan ini sampai akhirnya meniadakan. Demikian. Adapun ahlu sunnah, sebagaimana penjelasan para ulama yang kita sering menyebutkan, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, kemudian bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Demikian. Tidak kemudian berlebih-lebihan. Kemudian berikutnya sebagaimana dalam ini fotokopian yang ada di situ, kita akan membahas setelah itu, yakni setelah secara ringkas kita menyebutkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman dengan Al-Qur'an itu kalamullah. Kemudian beriman tentang ru'yah, bahwa kaum muslimin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga, kemudian nanti melihat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatan yang paling tinggi. Kemudian bahwa Allah tidak sesuai dengan makhluknya. Demikian juga kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua yang saya sebutkan ini permasalahan akidah. Sangat berbeda dan sangat berbeda sekali dengan permasalahan apa? Tauhid. Karena sebagian manusia memang ada kedekatan di situ. Ada kedekatan tentang permasalahan tauhid dan akidah, tapi dari apa yang saya sebutkan saja yang sudah lewat dari pembahasan kita dan masih banyak tersisa pembahasan-pembahasan akidah itu berbeda berarti dengan permasalahan tauhid. Iya enggak? Tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara detail di situ. Walaupun kita menyebutkan secara ringkas, sebenarnya itu panjang lebar dibicarakan. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kenabian Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah tidak seperti makhluk, kemudian melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan akidah, keyakinan yang ada dalam hati. Yang nanti akan kita bahas, yakni di antara permasalahan akidah Isra Mi'raj. Nanti akan disebutkan. Kemudian juga permasalahan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai telaga. Ini permasalahan akidah. Berbeda kan berarti dengan pembahasan apa? Tauhid kan? Kita lewat sudah pembahasan masalah tauhid. Ini mengesakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga untuk menjauhi permasalahan kesyirikan dan sebagainya. Kemudian nanti akan kita sebutkan juga insyaallah tentang permasalahan syafaat. Itu permasalahan akidah juga. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga nanti permasalahan janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah sebutkan kepada keturunan Nabi Adam, yakni kita semua. Kemudian juga nanti keimanan tentang permasalahan ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah takdir. Ya, ini pembahasan kita pada hari ini insyaallah. Ini permasalahan apa? Akidah. Dan masih tersisa permasalahan akidah yang lain. Sebagaimana di situ kita akan menyebutkan secara yakni secara matan sebagaimana biasa kita menyebutkan atau membaca yakni matan yang ada di situ. Kemudian kita jelaskan dari penjelasan para ulama. Berkata Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala, Al-Imanu bil Isra wal Mi'raj. Ini judul ini dari pembuat judul saja. Adapun ucapannya Imam Tahawi adalah selain dari judul. Ini seakan-akan ringkasan. Sedikit ringkasan atau istilahnya sinopsis dari ucapan beliau di bawah ini. Ini beriman tentang permasalahan Isra wal Mi'raj. Berkata Imam At-Tahawi, wal Mi'raju haqqun. Mi'raj yakni naik melalui tangga-tangga. Ini istilah Mi'raj ini araj, yakni tangga-tangga. Ini Mi'raj haqqun benar, termasuk permasalahan apa? Akidah. Waqad usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah diperjalankan di malam hari. Wa urija bi syakhsihi, dan naik urij dinaikkan dengan syakhsihi, dengan badannya. Ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu adalah badan dan ruh isyarat dari beliau, dan itu benar. Bukan hanya ruh saja, bahkan bersama dengan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil yaqadhah, dalam keadaan beliau sadar. Berarti menunjukkan bukan mimpi, bukan mimpi, dalam keadaan beliau sadar dengan badan, kemudian ruh, kemudian dalam keadaan sadar beliau. Ila sama, ke langit. Suma ila haitsu syaa Allah, kemudian sampai kepada mana? Suatu tempat yang Allah kehendaki. Haitsu yakni sesuatu yang Allah kehendaki. Minal ula, dari keadaan yang tinggi. Yakni ke tempat yang tinggi, ke Sidratil Muntaha. Wa akramahu Allah, dan Allah memuliakan Nabi Muhammad bima syaa, dengan apa yang Allah kehendaki. Yani Allah berkehendak untuk kemudian nanti memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan sholat 5 waktu. Asalnya 50 diturunkan sampai kemudian 5. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita semua, menunjukkan keutamaan permasalahan sholat itu. Karena untuk memerintahkan saja, bagaimana? Langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa wahya ilaihi ma auha, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad apa-apa yang Allah wahyukan. Maka dabal fuadu mar'a. Ini diambil dari surat An-Najm. Maka dabal fuad, dan tidaklah berdusta. Al-fuad itu apa? Fuad itu hati. Ada orang namanya fuad, ya kan? Itu artinya hati. Dan tidaklah hati itu berdusta. Maro'a, apa yang dia lihat. Ayat ini menunjukkan bahwa yang melihat itu adalah hatinya Nabi SAW. Nanti akan dibahas. Bukan matanya Nabi SAW. Bukan mata. Tidak ada makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, di alam dunia ini tidak ada yang melihat. Adapun nanti di hari kiamat, maka kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang melihat itu adalah apa? Hati. Hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan matanya. Bukan matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dan sebagian dari para sahabat mendustakan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah dengan matanya. Adapun Nabi Musa jelas tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau meminta Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla rabbuhu. Ini ja'alahu dakka wa kharra Musa saiqa. Yani ketika tajalla rabbuhu Allah Subhanahu wa taala, yakni mau menampakkan demikian tajalla, yakni mau menampakkan rabbuhu bil jabali. Yani di jabal, yakni di gunung itu, ketika waktu itu Nabi Musa meminta Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat. Maka kemudian ya ini gunung itu kemudian pecah. Wa qara Musa saiqa. Nah, kemudian Musa dalam keadaan saiqa, dalam keadaan beliau pingsan, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Tidak ada makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tidak bisa. Adapun tentang permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam hal hati dan sebagainya atau dalam yakni dalam mimpi, maka itu sabit. Seperti perkataan Imam Ahmad, beliau melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi dan sebagainya. Ini dibicarakan para ulama bahwa tentang permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam hal mimpi, maka ini mereka mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk terjadi. Tetapi untuk melihat ra'yul ain melihat mata, maka tidak ada dari makhluk ini di dunia yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja tidak melihat. Nanti akan dibicarakan sedikit. Ya, ini kesimpulannya adalah seperti itu, bahwa tidak melihat. Adapun yang melihat adalah hati. Maka dzabal fuadu mar'a, yakni hati itu tidak berdusta melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa sallallahu alaihi wasallam fil akhirati wal ula, yakni selawat Allah dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat dan wal ula, yakni di dunia ini. Kemudian berikutnya permasalahan al-imanu bil haud wasyafa'ah wal mitsaq. Beriman kepada telaga dan syafaat dan perjanjian. Ini judul bukan dari Imam At-Tahawi. Adapun beliau mengatakan di sini qala rahimahullah taala wal haud alladhi akramahullahu taala bihi giyasan li ummatihi haqqun. Dan haud telaga. Telaga ma'ruf, kita memahami makna telaga itu seperti danau. Alladhi seperti kolam dan sebagainya. Alladhi akramahullahu taala bihi, yang Allah memuliakan Nabi Muhammad dengannya, dengan adanya telaga ini. Ini telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giasan, gias yakni air, atau asli katanya adalah mator, hujan. Yakni pelepas dahaga li umatihi, untuk umatnya itu adalah benar. Yakni telaga itu benar. Ini tentang permasalahan akidah seorang mukmin. Dari hadis-hadis dan sebagainya, maka hendaknya untuk diyakini, tertancap dalam hati bahwa telaga itu benar, telaganya Nabi Muhammad SAW sebagai pelepas dahaga nanti ketika mereka butuh kepada air, ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi arasat, di padang arasatul qiyamah, di padang mahsyar itu benar. Dan mereka yang minumnya tidak pernah nanti haus selama-lamanya. Walaupun nanti mereka menjalani sirat, jembatan, kemudian mizan, ya ini dihitung-hitung amalan mereka, kemudian dikisos di antara mereka kesalahan-kesalahan pernah mereka alami di antara makhluk dengan makhluk, bahkan binatang dengan binatang, sampai kemudian mereka nanti diputuskan masuk neraka ataupun masuk surga, atau masuk neraka dulu kemudian dimasukkan dalam surga. Ini orang-orang yang minum dari telaga Nabi Muhammad SAW ini tidak haus nanti setelah itu. Ini keyakinan yang hendaknya diyakini oleh seorang mukmin. Kemudian berikutnya wasafa'ah, dan syafaat alati iddakaraha lahum hakun, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya untuk mereka. Ini bisa juga bahwa syafaat ini kembali kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikannya untuk mereka kaum mukminin. Hakun benar, syafaat itu benar. Kama ruya fil akhbar, sebagaimana diriwayatkan dari akhbar, dari hadis-hadis Nabi SAW. Ini permasalahan akidah juga ini. Syafaat, bahwa Nabi SAW nanti akan berikan syafaat. Ketika waktu itu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika makhluk waktu itu butuh kepada syafaat, mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian juga kepada Nabi Nuh, demikian juga Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Mereka semua mengatakan Allahumma salim salim. Para nabi saja mengatakan ya Allah, selamat selamat, selamatkanlah kami, selamatkanlah aku. Demikian. Para nabi saja mengatakan seperti itu. Keadaannya sangat dahsyat waktu itu ketika mereka dikumpulkan, mengatakan Allahumma salim salim. Apalagi untuk kemudian memberikan syafaat. Jadi mereka merasa lebih berat lagi, sampai akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sal tu toh, yani minta Allah kamu akan diberikan. Demikian jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi mengatakan umati umatku ya Allah umat. Yani benar-benar beliau memikirkan umatnya, umati umatku. Sampai kemudian Allah berikan izin. Tidaklah di situ dari hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dari umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat syahadat ini dengan ikhlas. Yani untuk kemudian masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syafaat, termasuk tentang permasalahan akidah, keyakinan. Kemudian berikutnya wal mitsaq, dan perjanjian alladzi akhadahu Allahu taala, yang mana Allah mengambil perjanjian ini dari siapa? Min Adam wa dzurriyyatihi, dari Nabi Adam dan keturunannya Nabi Adam. Itu hakun benar. Nah, jangan sebutkan ayatnya yang menyebutkan bahwa perjanjian ini adalah benar. Ini adalah permasalahan akidah. Kemudian berikutnya Al-iman bi'ilmillah, keimanan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullah taala, "Wa qad 'alima Allahu taala fi ma lam yazal." Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui fi ma lam yazal, dari apa-apa yang terus-menerus. Ini sampai nanti akhir. Sampai hari kiamat. Adada man yadkhulul jannah, jumlah orang-orang yang masuk dalam surga. Allah mengetahui jumlah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa adada man yadkhulu an-nar, dan orang-orang yang masuk dalam neraka. Jumlatan wahidah. Jumlah satu, yakni sudah mengetahui secara detail ini semua. Ini Allah sudah mengetahui jumlatan wahidah, jumlah yang satu. Sudah mengetahui detail jumlahnya, berapa yang masuk surga dan berapa yang masuk dalam neraka. Fala yazad, fala yuzadu fi dzalika al-adad wa la yunqasu minhu, tidak ditambah adat ini, jumlah ini, dan tidak dikurangi. Sudah tahu Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu. Nanti akan dibicarakan sedikit tentang permasalahan takdir, dan setelahnya akan dibahas secara panjang lebar tentang permasalahan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika af'aluhum, demikian juga perbuatan-perbuatan mereka. Ini Allah telah mengetahui ini semua. Yakni jumlah masuk orang-orang yang masuk dalam surga dan neraka, Allah mengetahui sampai nanti hari kiamat. Demikian juga perbuatan-perbuatan mereka, Allah mengetahui perbuatan mereka. Fima alima minhum, dari apa-apa yang Allah ketahui dari mereka. Ayyaf aluhu, yang mana mereka akan melakukan, Allah sudah tahu apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Wa qulu muyassaru lima qulika lahu, dan mereka dimudahkan terhadap apa-apa yang mereka diciptakan padanya. Ini tentang permasalahan ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui jumlah yang masuk dalam surga, masuk dalam neraka, demikian juga perbuatan-perbuatan mereka dan apa yang akan mereka perbuat, Allah mengetahui. Ini termasuk permasalahan akidah apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal ini. Mengetahui tentang permasalahan ini. Kemudian berikutnya al-a'malu bil khawatim, pembahasan terakhir bahwa amalan-amalan itu tergantung dari akhirnya. Amalan itu tergantung dari akhirnya. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullah taala, wal a'malu bil khawatim, dan amalan-amalan itu tergantung dari khawatim, akhirnya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah, bagus akhirnya atau jelek akhirnya. Ini tergantung dari ini. Tergantung dari akhirnya. Dan akhir itu ada hubungannya dengan awal sedikit banyak. Sebab kalau dia terbiasa dengan amalan-amalan soleh, insya Allah dia mempunyai tanda-tanda yang bagus sampai akhirnya dia mengakhiri kehidupan dia dengan kebagusan, dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Wasaidu man saida bi qada'illah, dan kebahagiaan itu adalah, atau orang yang bahagia itu adalah man saida, orang yang bahagia dengan qada' takdir Allah Subhanahu wa taala. Wasaqiyu man saqiya bi qada'illah, dan orang yang celaka adalah orang-orang yang celaka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, ini sedikit ringkasan dari apa yang akan kita baca. Kemudian sekarang pembahasan tentang masalah Isra Mi'raj. Ini pembahasan tentang Isra Mi'raj. Berkata di sini Imam At-Tahawi rahimahullah taala, kemudian juga dijelaskan di sini oleh Ibn Abi Is di halaman 306. Wa ma qawluhu ta'ala fi suratin najm summa dana fatadalla, ini berbicara apakah kemudian Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala bahwa ghairu dunu wa tadalli al-madhkuraini fi qisatil Isra, bukan dekat dan jauh yang apa yang terjadi di dalam kisah Isra Mi'raj. Ini kalimat summa dana fatadalla, maka ini adalah fa innal ladzi fi suratin najm wa dunu Jibril wa tadallihi. Jadi dekatnya itu adalah dekatnya malaikat Jibril. Ini yang dekat itu adalah malaikat Jibril. Karena sebagian mencampur aduk, kemudian mengatakan yang dekat itu adalah dia dengan yakni nabi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian melihat dan sebagainya. Yakni dekat siapa? Jibril. Kama qalat Aisyah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma fa innahu qala. Karena sungguhnya keduanya mengatakan ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Allamahu sadidul quwa," yang mengajari dia itu adalah Syadidul Quwa yang sangat kuat, yakni malaikat Jibril. Dzu mirratin fastawa, mempunyai mirrah kekuatan, fastawa. Ini istiwa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Yang dia itu di ufuk al-a'la. Summat dana fatadala, kemudian semakin mendekat dan mendekat. Fadoma irkuluha raji'atun ila hadza al-muallim asyadid al-qawi. Ya, ini semuanya domir kembali kepada pengajar yang sangat kuat ini. Wa amadunu wa tadali alladhi fi hadis al-Isra', adapun kedekatan yang di dalam hadis al-Isra', yakni hadis Isra' Mi'raj nanti akan kita sebutkan insyaallah. Fadzalika sarun fi annahu dunu ar-Rabb Ta'ala wa tadallihi, yakni dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Yakni yang tadi, demikian juga tadi makadzabal fuadu mar'a. Ini adalah berkaitan dengan yakni yang melihat itu adalah hatinya, bukan matanya. Demikian juga di sini ini sumadana fatadalla, yakni yang dekat itu adalah malaikat Jibril. Demikian. Jadi dibedakan antara kejadian dalam kisah hadis Isra, demikian juga yang dalam ayat ini. Wa amaladhi fi surati Najm annahu ra'ahu nazratan ukhra inda sidratil muntaha. Adapun dalam surat An-Najm, bahwa dia itu melihat nazratan ukhra, yani ketika turun yang berikutnya di sisi sidratil muntaha, fahuwa fahadahu Jibril, yakni itu adalah Jibril. Ra'ahu marrataini, jadi Nabi melihat malaikat Jibril itu dua kali. Marrah fil ard, yang pertama di bumi. Kapan itu? Ketika turun wahyu. Ketika turun, setelah turun wahyu yang pertama, kemudian Nabi melihat malaikat Jibril. Sampai kemudian kembali kepada istrinya Khadijah, memerintahkan untuk apa? Untuk diselimuti. Ini yang pertama. Wa marrah inda sidratil muntaha, yang kedua di sidratil muntaha. Ini sidr, ini pohon sidr al-muntaha yang terakhir. Wa mimma yadullu ala anna al-Isra' bi jasadihi fil yaqadhah, yang menunjukkan bahwa Isra' itu, Isra' Mi'raj itu dengan jasadnya dalam keadaan yaqadhah, dalam keadaan bangun. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala jelas, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan di malam hari hambanya lailan di malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Dikatakan oleh beliau, dari sisi mana bahwa itu maknanya adalah dalam keadaan sadar, dalam keadaan bukan mimpi. Wal abdu ibaratun an majmu' al jasad maruh. Yang namanya hamba itu adalah ibarat gabungan antara jasad dan ruh. Demikian. Nah, ini jelas bahwa di sini Isra Mi'raj itu adalah antara jasad dengan ruh. Ini selesai pembahasan tentang masalah bahwa Nabi melakukan Isra Mi'raj dalam keadaan apa? Dalam keadaan beliau bukan mimpi, tapi dalam keadaan sadar. Kemudian di sini akan disebutkan tentang hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, hadis panjang dan banyak sekali, bahkan mutawatir, demikian dijelaskan oleh para ulama. Ini mutawatir, sebagian mengatakan harus di situ 40 sahabat yang meriwayatkan dan sebagainya, tapi tidak ada di situ dalil secara pasti. Intinya bahwa mutawatir itu adalah banyak. Dan yang paling kuat dikatakan mutawatir, sangat tidak mungkin untuk mereka semua bersepakat untuk dusta. Ini namanya mutawatir. Yani pembagian yang kuat untuk dikatakan mutawatir demikian. Yani sangat tidak mungkin untuk mereka sepakat untuk dusta. Ini namanya mutawatir. Adapun jumlah 40 atau mungkin 20 sahabat dan sebagainya, maka di situ tidak ada dalil. Dijelaskan di sini oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram yumajidu ta'ala nafsahu, yakni Allah memuji diri dia sendiri. Wa yu'adzimu sya'nahu, dan membesarkan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi asra bi abdihi, yakni Muhammad, yakni memperjalankan Nabi Muhammad lailan ayfi junhil lail, di malam hari. Minal masjidil haram, wa masjid Mekah. Masjid Haram itu ada di Mekah sampai sekarang dikunjungi oleh manusia, yakni dari berbagai penjuru. Ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjid Al-Aqsa. Aqsa sendiri artinya aqsa, pojok, jauh. Wa huwa Baitul Maqdis, yang ada di Baitul Maqdis. Bait rumah Al-Maqdis yang suci, yang kudus. Alladzi huwa Iliya, yakni di Iliya. Baitul Maqdis itu nama kota Iliya, dulu namanya Iliya. Ma'danul Al-Anbiya, ma'dan, ma'din. Sumbernya para nabi. Ya, ini Palestina itu adalah sumbernya para nabi. Miladun Ibrahim Al-Khalil sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, ini nabi-nabi itu kebanyakan berkumpul di situ. Di Baitul Maqdis, di Palestina. Wa li hadza jumi'u lahu hunalik. Kulluhum. Oleh karena itu, karena Masjid Aqsa itu adalah timbulnya para nabi di situ sejak zaman Nabi Ibrahim. Ibrahim, ini para ulama sebagian mengatakan Ibrahim dari kalimat apa? Abun Rahim, bapak yang rahim. Ini bapak yang pengasih, demikian sebagian mengatakan seperti itu. Dan mereka para nabi dari keturunan Nabi Ibrahim, dan panjang lebar kita berbicara padanya. Dari keturunan Ismail dan siapa? Dan Ishak. Oleh karena itu, karena disitulah tempat berkumpulnya para nabi, sumbernya dikumpulkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum, semuanya. Fa'ammahum min mahalithim wa darihim. Kemudian Nabi mengimami ketika selesai Isra Mi'raj itu, Nabi yang benar adalah setelah selesai mengimami para nabi fi mahalatihim, di tempat mereka, di buminya mereka. Di mana itu? Di Palestina, di Baitul Maqdis. Wa darihim, di rumah-rumah mereka. Padahal ala annahu wal imam ala adzam, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah imam yang terbesar. Wa ra'is al-muqaddam, ketua, pemimpin yang didahulukan. Shalawatullahi wasallamu alaihi wa alihi ajmain. Demikian jelas ya. Yani Baitul Maqdis, yani Masjidil Aqsa itu tempatnya para nabi dulu. Oleh karena itu Allah mengumpulkan para nabi di situ dan Nabi mengimami di tempat itu, di tempat mereka, di rumah-rumah mereka. Wa qaluhu alladhi barakna haulahu. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala yang kami berkahi sekitarnya, ay fil zuru wa simar. Yani bahwa sekitar tempat itu, yaitu Masjidil Aqsa itu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Tanaman-tanaman dan buah-buahan. Sampai sekarang, yakni di Palestina itu banyak di situ tanaman-tanaman, buah-buahan yang subur. Yakni mereka dalam keadaan kenikmatan sebenarnya, tapi di situ terjadi apa? Banyak perselisihan sampai sekarang, peperangan. Walaupun mereka sepakat satu masjid saja, Baitul Maqdis itu, yaitu Al-Quds itu, di situ bisa kemudian disepakati ada tempatnya Yahudi, ada tempatnya Nasrani, ada tempatnya kaum muslimin. Dan sebenarnya berhak, yang berhak adalah kaum muslimin. Jadi tujuannya untuk kemudian bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Tetapi sampai sekarang ya ini di situ sepakat ada tempatnya di situ orang-orang Yahudi, ini tempat ratapan dan sebagainya orang Yahudi. Dan di situ ada tempatnya orang Nasrani, ada Bethlehem, ini Baitul Lahm, tempat yakni lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan itu adalah masjidnya kaum mukminin, Masjid Aqsa. Termasuk salah satu masjid dari 3 masjid yang boleh untuk seorang melakukan safar. Linuriyahu. Ya, ini agar kami memperlihatkan kepada Muhammad SAW min ayatihi. Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini bukan kesimpulan oleh Imam Ibnu Katsir. Di halaman 45 dari hadis yang sangat banyak tentang permasalahan Isra Mi'raj, beliau mengatakan wal haqqu annahu alaihi salam usriya bihi yaqadah lama namah, sadar bukan tidur, fi Makkah ila Baitul Maqdis, dari Makkah ke Baitul Maqdis, raqiban buraq, menaiki apa? Buraq, makhluk Allah Subhanahu wa taala, seperti bigol, seperti kuda, seperti itu bentuknya. Falama intaha ila babil masjid, ketika sampai ke pintunya masjid Baitul Maqdis, rabata dabah indal bab, mengikat buruk ini. Ini buruk ini diikat di pintu Masjidil Aqsa. Wa dakhalahu fa shalla fi qiblatihi tahiyatul masjid, melakukan salat tahiyatul masjid. Orang kata ini. Summa ataa al-mi'raj, mi'raj wa waqa sulam, seperti tangga, menaiki seperti tangga ini. Ya ini demikian. Fa sa'ida fihi ila sama' dunya, kemudian naik ke langit dunia. Ini proses Isra Mi'raj seperti itu. Disebutkan dalam hadis yang panjang sekali, Bukhari Muslim dan sebagainya, mutawatir. Kemudian beliau menyebutkan sedikit kesimpulan. Suma ila baqiyati samawati as-sab', kemudian juga ke langit-langit yang 7 berikutnya. Fatalaqahu min kulli sama' muqaribuha. Setiap langit-langit itu beliau mendatangi, bertemu dengan orang-orang yang dekat di situ. Wa sallama alaihi al-anbiya alaihi salam, memberikan salam kepada Nabi Muhammad, para nabi. Aladzina fi samawat, yang ada di langit-langit itu. Bihas bimana silihim badarajatim, sesuai dengan derajat-derajat mereka dan manzilah-manzilah mereka. Para nabi saja mempunyai derajat-derajat. Yani apa derajatnya orang-orang yang mulia yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta mara bi Musa al-Kalim fi sadisah, sampai bertemu dengan Nabi Musa di mana? Di langit yang keenam. Wa Ibrahim al-Khalil fi sabi'ah, Nabi Ibrahim di atasnya lagi di langit yang ketujuh. Ya, ini para nabi mengatakan marhaban fi akhin saleh. Ya, ini selamat datang dengan akhin saleh, dengan saudara yang saleh, hamba yang dengan saudara yang saleh. Demikian yakni salam mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh siapa? Nabi Ibrahim. Suma jawaza manzilatuhuma. Kemudian melebihi derajatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Alaihi wa alaihima wa ala sairil anbiya. Shalawatullah alaihi. Hatta intaha ila mustawa. Sampai kemudian berakhir ke kedudukan mustawa, kedudukan yusma'u fihi sharifil aqlam, didengar sharif. Ini goresan-goresan al-aqlam. Apa itu aqlam? Pena-pena yang mencatat apa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ai aqlamil qadar bima huwa kain. Ini kolam penanya yang Allah telah memerintahkan pena itu untuk mencatat kejadian dari awal sampai akhir. Sampai terdengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini goresan-goresan pena-pena itu. Sampai terdengar. Keadaan sangat dekat. Bima huwa kain, apa yang terjadi? Wara sidratal muntaha, Allah, yani Nabi Muhammad melihat sidrah, sidr. Ini pohon sidr. Bagaimana Allah alam? Al muntaha yang terakhir. Wa ghasiyaha min amri lahi ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa taala meliputinya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Min firas min dhahab. Yani karpetnya dari emas. Demikian. Dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa alwan mutadidah, warna-warnanya bermacam-macam. Wa ghasiyatha al-malaikah, malaikat itu meliputinya. Wa ra'a hunalik Jibril ala surati, melihat malaikat Jibril di gambar atau bentuk yang sebenarnya. Lausitu mi'ah junah, dia mempunyai 600 sayap. Wa ra'a rafraf akhdar, melihat rak-rak yang hijau. Qad bada al-ufuq, telah meliputi ufuk. Ya, ini seperti kita lihat ufuk yang ada di ketika pagi hari, seperti itu. Wa ra'a al-bait al-ma'mur, melihat baitul ma'mur. Baitul ma'mur itu apa? Disebutkan nanti. Wa Ibrahim al-Khalil bani al-Ka'bah al-Ardiyah musnida dhahrahu ilaih. Yani melihat malaikat, melihat Nabi Ibrahim al-Khalil kasih Allah Subhanahu wa taala bani Ka'bah, yang membangun Ka'bah. Ka'bah itu apa? Ka'bah itu tempat orang tawaf. Kiblatnya kaum muslimin. Al-Ardiyah yang ada di bumi. Musnida dhahrahu ilaih. Ini bersandar punggungnya itu kepada apa? Melihat ini, melihat Nabi Ibrahim sedang menyandarkan yakni punggungnya ke Baitul Ma'mur. Li'anahu al-Ka'bah as-samawiyah, karena Baitul Ma'mur itu adalah apa? Ka'bahnya ada di langit. Kalau kita Ka'bahnya kita adalah di mana? Di Mekah, yang ada di bumi. Ya enggak? Nabi Ibrahim bersandar ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya yang ada di langit. Beliau membangun Ka'bah yang ada di bumi. Demikian kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti itu. Yadkhuluhu kulla yawm 70 alfan minal malaikah yata'abaduna fihi. Setiap hari itu 70 ribu malaikat itu apa? Beribadah di Baitul Ma'mur. Tsumma la ya'uduna ilaihi, kemudian tidak kembali ke Baitul Ma'mur ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yani Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim di bumi, sekarang ini Nabi Ibrahim ulah alam, yani ketika Nabi Muhammad ke situ, yani menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, dan Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya yang ada di langit. Setiap hari 70 ribu malaikat di Baitul Ma'mur ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Terus menerus setiap hari ada 70 ribu malaikat yang tidak kembali lagi. Padahal satu malaikat saja, ini malaikat Jibril itu memenuhi apa? Memenuhi bumi ketika Nabi melihat beliau. Melihat malaikat Jibril. Lalu bagaimana 70 ribu itu? Lalu bagaimana setiap hari itu berbeda-beda malaikat yang beribadah di tempat itu? Di Ka'bah yang ada di langit itu. Lalu bagaimana kemudian kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa yang ada pada diri kita masing-masing, menyombongkan diri. Entah dengan badan dia, entah dengan harta dia, entah dengan mungkin ibadah dia yang sangat sedikit ini. Menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal malaikat satu saja demikian keadaannya. Dan mereka setiap hari di Baitul Ma'mur beribadah 70 ribu. Tidak kembali lagi. Demikian setiap hari sampai hari kiamat. Dari mana untuk kemudian kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai untuk kemudian menurunkan yakni pakaian di bawah mata kaki dan sebagainya karena sombong. Ini secara ringkas, ini panjang lebar dibicarakan di sini oleh Ibnu Katsir. Ini selesai kita secara ringkas saja pembicaraan tentang masalah Isra Mi'raj. Yang penting sebagaimana suka dari beliau di sini di dalam matan beliau. Kemudian al-iman bil haud, yakni beriman tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini di halaman 330. Setelah selesai kita tentang masalah Isra Mi'raj, sekarang berbicara tentang masalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berkaitan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan oleh para ulama sampai had, yakni batasan mutawatir juga. Al hadis al waridah fi dzikri ahad tablughu hadul tawatur. Demikian perkataan Ibn Abil Is. Yakni sampai dia kepada derajat mutawatir. Rawah min ashabah bid'un wa salasuna sahabian. 30 sekian para sahabat meriwayatkan tentang masalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad istaqsa turuqaha Syaikhuna Syaikh Imaduddin Ibnu Katsir. Dan telah panjang lebar menjelaskan hadis-hadis tersebut Syaikh kami. Siapa itu? Imaduddin Ibnu Katsir. Ibnu Katsir telah panjang lebar. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Abil Is mempunyai guru namanya Ibnu Katsir. Yang kita ketahui tafsirnya yang kita baca tadi. Syaikhuna, kalimat yang lafaz yang ma'ruf di antara mereka menyebutkan guru-guru mereka Syaikhuna, Syaikhuna. Taghammadahullahu bi rahmatihi, semoga Allah meliputkan kepada beliau rahmatnya, memberikan doa kepada gurunya. Fi akhiri tarikhihi al-kabir al-musamma bi al-bidayah wa nihayah, di dalam akhir tarikh beliau. Ini tarikh beliau, buku tarikh, buku sejarah yang diberi nama dengan apa? Al-bidayah wa nihayah. Sebutkan di situ panjang lebar tentang masalah Isra Mi'raj. Fa minha ma rawahu al-Bukhari, di antaranya hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Dikatakan di sini juga Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. An Anas bin Malik, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala inna qadra khaudi, sesungguhnya kadar ukuran telagaku kama baina ailah ila sana. Ya, ini antara apa? Ya, ini panjangnya atau lebarnya itu panjang lebar sama. Antara Iriyah. Iriyah itu ini kota yang ada di Baitul Maqdis. Ini antara kota di Palestina itu sampai ke Son'a. Ini Iriyah ini di Suriah. Sampai ke Son'a. Minal Yaman, ada di Yaman. Ini lebar sekali. Ini panjang lebarnya seperti itu. Berapa kilometer itu? Wa inna fihi minal abarik. Di situ ada gelas-gelas. Keadat nujumi sama. Seperti jumlah apa? Bintang-bintang yang ada di langit. Banyak sekali. Kalau kita menghitung jumlah bintang yang ada di langit, banyak sekali. Nah demikian. Ya ini telaganya Nabi seperti itu. Sangat luas sekali. Antara Son'a yang dulu kita di sana. Sampai ke Iliya. Ini tempat yang ada di Syria itu. Panjang lebarnya. Di situ jumlah. Ya ini gelasnya seperti jumlahnya bintang ada di langit. Demikian juga riwayat Imam riwayat Anas bin Malik juga. La yaridanna alayya nasu min ashabi, maka ada di situ orang-orang dari sahabatku minum, mendatangi tempat itu. Ya ini mau mendatangi tempat itu, yarid, ya ini melewati. Hatta idza araftuhum ukhtuli juduni, sampai ketika aku mengetahui mereka orang-orang ini, maka dia itu diambil. Ya ini tidak boleh di sisiku. Fa aqul ashabi, aku katakan, Nabi mengatakan sahabatku. Fa yaqulu, maka dikatakan la tadrima ahdatsu ba'dak. Ya ini kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah itu. Rawi Muslim. Demikian dikatakan di sini bahwa mereka itu goyaru badalu, mengganti dan merubah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ini murtad mereka. Orang-orang Rafidhah. Ya ini dengan hadis ini mengatakan bahwa para sahabat demikian. Ya ini mereka mengganti agama dan sebagainya. Maka ini salah. Sangat, ya ini sangat salah sekali. Ya ini mereka ini bukan para sahabat, sama sekali bukan para sahabat, tapi orang-orang munafikin. Demikian juga orang-orang murtadin ketika di zaman ya ini Abu Bakar Ash-Shiddiq mereka untuk kemudian diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Demikian. Ini mereka berdalil dengan ini. Ketika sesuai dengan hawa nafsu mereka mengambil dalil ini untuk kemudian mengkafirkan para sahabat. Ketika di situ ada hadis-hadis yang memuji para sahabat di dalam Bukhari dan Muslim tidak memakai. Ya, demikian hawa nafsu. Ketika sesuai dengan hawa nafsu, lihat itu buku-buku kalian. Kami berpegang juga demikian. Bahwa mereka adalah murtad dan sebagainya. Dan tidak sama sekali. Hasyalilah, tidak sama sekali. Tetapi ketika kemudian menyebutkan keutamaan para sahabat, Abu Bakar, Umar, demikian Utsman, demikian juga Ali bin Abi Thalib, maka mereka menolak. Ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Waladhi yatalaqqas min al-hadis al-waridah fi sifatil khaut. Ini kemudian beliau menyimpulkan tentang kesimpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu khaudun adim. Nah, intinya adalah telaga yang luas. Wa muridun karim. Ini orang yang masuk itu orang-orang mulia. Yumadu min surabil jannah. Yani dibentangkan diambil dari apa? Dari air minum ada di surga. Min nahr al-Kautsar, dari apa? Dari sungai Al-Kautsar. Demikian. Alladhi huwa asyaddu bayadan min al-laban. Yani lebih putih dari apa? Dari susu. Lebih putih dari susu. Wa abrad min as-salid, lebih dingin daripada apa? Salid. Daripada batu, es batu itu, dari salju. Wa ahla min al-asal, lebih manis daripada madu. Wa tiyab rihan min al-misk, lebih harum daripada misik, minyak wangi misik. Ini gambaran air yang ada di situ. Mungkin bisa ditulis, ya ini bisa ditulis. Ya ini telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luas. Telaganya sangat luas. Khaudun adzim. Kemudian min nahril Kautsar, diambil dari sungai Kautsar. Inna atainakal Kautsar itu deh. Dari sungai Al-Kautsar. Lebih putih daripada susu. Asyadu bayadon minal laban. Mau menulis dengan bahasa Arab. Wa abrad minas salj, lebih dingin daripada salju. Lebih dingin. Ketika kita butuh kepada apa? Kepada air. Bagaimana kita kalau kepanasan, apalagi ketika puasa. Insya Allah 30 hari lagi atau 29 hari lagi kita masuk dalam bulan Ramadan. Tentang masalah orang berdoa untuk dipanjangkan umurnya, yang benar jelasin para ulama tidak boleh, makruh. Tetapi kalau dengan syarat boleh. Atallahu umrok bito'ah, boleh. Semoga Allah memanjangkan umur kamu dengan ketaatan, boleh. Tapi kalau mengatakan semoga Allah memanjangkan umur kamu, maka para ulama mengatakan makruh, bahkan sebagian mengatakan tidak boleh. Dan itu yang benar. Sebagaimana riwayat Ummu Habibah. Jadi ketika dia Ummu Habibah binti Abi Sufyan, ini Abi Sufyan, ketika dia mengatakan, ya Allah senangkanlah aku dengan suamiku Rasulullah, dengan bapakku Muawiyah, ini bapakku Abu Sufyan, dengan saudaraku Muawiyah. Demikian. Ini minta agar dipanjangkan umurnya. Maka Nabi mengatakan, kenapa kamu minta sesuatu yang sudah ditulis? Mintalah surga, itu lebih bagus. Minta untuk kemudian diselamatkan dari neraka dan sebagainya. Itu. Adapun dipanjangkan umur dan sebagainya, makruh, bahkan sebagainya haram. Kecuali kalau tidak ada tambahan dengan ketaatan dan sebagainya. Biasanya orang yang berlebihan dengan guru-guru mereka dan sebagainya, mendoakan semoga Allah panjangkan umur kamu. Tapi yang benar, semoga dipanjangkan dengan ketaatan. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini, ini lebih dingin daripada salju. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyab rihan minal misik, lebih harum daripada misik, minyak wangi yang paling harum. Dan misik itu apa? Misik itu ibarat dari apa? Ibarat dari darah. Darah yang ada di gosal, yang ada di rusa itu. Wa fi ghayatil ittisa', sangat luas sekali. Ardhuha wa tuha sama, panjang lebarnya sama. Ya, panjang dan lebarnya sama. Kulu zawiyatun min zawa yahu masiratu syahr. Nah, ini dikatakan dari pojok ke pojok, bisa ditulis dari pojok ke pojok satu bulan perjalanan. Berapa luasnya ini? Dengan perjalanan cepat loh ya, bukan perjalanan yang lambat, tidak. Dengan perjalanan cepat, satu bulan perjalanan. Ini secara inti seperti itu. Kata di sini wanahu yang butuh fihalin minal misk wal radrad wal minal lulu wa qadbani dhahab. Jadi di situ ada nanti tumbuh seperti apa? Lulu, permata-permata dan sebagainya. dan kemudian di situ ada warna-warna yang bagus dan sebagainya. Ini demikian, ini telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya pembahasan tentang syafaat. Wa syafa'a allati idzakaraha lahum, syafaat yang disembunyikan untuk mereka kaum mukminin hakun, benar. Kama ruya fil akhbar. Pembahasan tentang syafaat yang ini kita pernah sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan dan memberikan syafaat kepada umatnya. Di sini disebutkan di halaman 313 tentang jenis-jenis syafaat. Sudah lewat sebenarnya kita kan dalam tentang permasalahan tauhid, tentang masalah syafaat, tapi tidak mengapa kita mengulangi. Berkata di sini Ibnu Abil Is, "Asyafa'an wa syafaat itu bermacam-macam." Syafaat sendiri secara bahasa, syafaat itu secara bahasa minasyafa', yakni lawannya ganjil. Yakni syafaat itu secara bahasa lawannya ganjil. Syafaat itu berarti genap. Lawan dari ganjil, witir. Wa bi syara syariat itu adalah atawasutu li ghair bi jalbi al manfa'ah au dafi'i am darrah. Syafaat itu bisa ditulis syafaat secara syariat itu adalah memberikan perantara kepada orang lain, memberikan perantara kepada orang lain, itu syafaat. Memberikan perantara kepada orang lain atau wasatul ghair, memberikan perantara untuk orang lain untuk mendapatkan manfaat atau menjauhi bahaya. Ini perantara, memberikan perantara untuk orang lain untuk mendapatkan manfaat dan atau menjauhi bahaya. Itulah syafaat. Seperti kita ingin mendapatkan surga, kita meminta nanti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat. Yani Nabi memberikan perantara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maisau indahu illa biidni, tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yani nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan perantara antara kita, ya kan? Untuk mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Yani untuk mendapatkan manfaat. Demikian juga kita minta syafaat kepada Nabi nanti untuk tidak masuk dalam neraka. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat kepada umatnya untuk kemudian umatnya yang dia itu ikhlas dan sebagainya dijauhkan dari neraka. Itu makna syafaat. Perantara untuk orang lain agar mendapatkan manfaat dan agar terjauh dari bahaya. Tidak ada bahaya yang lebih dari bahaya neraka dan tidak ada manfaat yang lebih besar daripada manfaat untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syafaat. Itu syafaat yang sering diucapkan manusia, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna itu. Ini Nabi nanti memberikan perantara agar kita masuk dalam surga atau nanti dinaikkan derajat kepada derajat yang lebih tinggi dan sebagainya. Ini secara bahasa. Adapun jenisnya bisa ditulis yang pertama jenis syafaat. An-naw al-awwal as-syafa' al-ula. Syafaat wa hiya al-udma, syafaat yang besar. Yang pertama, jenis yang pertama adalah syafaat yang besar. Al-khasah bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu syafaat yang besar ini? Nanti syafaat di padang mahsyar. Demikian. Ini syafaat yang pertama. Oleh karena itu seorang yang berdoa habis adzan itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilatul fadilah, wab'atsu maqaman alladzi wa'tah. Ini maqam, keadaan yang mulia yang kau janjikan, ya ini maqam ini nanti. Keadaan ketika memberikan syafaat kepada umatnya di mana? Di padang mahsyar ketika kita butuh kepada ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Isfa tu syafa. Ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, berikanlah syafaat, niscaya engkau akan bisa memberikan syafaat. Maka Nabi mengatakan, fa aqul ya rabbi ummati ummati, ya Allah umatku. Demikian. Fa yaqul, kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala, adkhil min ummatik man la hisaba alaihi min albab aiman. Ini masukkan dari umatmu yang tidak ada hisab dari pintu yang aiman, yang kanan. Yang dimasukkan dalam surga dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan waladhi nafsi biyadihi. Ini hadis di sini hadis Abu Hurairah. Yang dibawa oleh Imam Bukhari. Bukhari dan Muslim. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, Lima baina misra'aini, yakni antara dua pintu itu, dua ujung, yakni dua ujung ini untuk yang mengangkat membuka pintu itu, misra' itu. Min masra'i al-jannah kama baina Makkah wa Jar, atau kama baina Makkah wa Busra. Ini antara Mekah sampai ke Syria. Busra ini suatu daerah ada di Syria. Itu, yakni dua daun pintunya itu seperti itu, panjangnya yang ada di surga. Ini syafaat yang pertama. Saat syafaat udma. Yakni di nanti di padang mahsyar. Kemudian yang kedua, ana wasani wa salis syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum wa sayyi'atihim fa yasfa'u fihim liyadkhulu al-jannah. Yani syafaat yang kedua, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang sama kebaikan dan kejelekannya. Yani syafaat yang ketiga, syafaat yang kedua, orang yang sama kebaikan dan kejelekannya kemudian masuk dalam surga. Bayas fa'ufihim, Nabi memberikan syafaat kepada mereka, kemudian masuk dalam surga. Yang ketiga, jenis yang ketiga, wa fi aqwamin akharin qad umiru bihim ila nar la yadkhulunha. Ya, ini jenis yang ketiga, syafaat yang ketiga adalah orang yang sudah diperintahkan masuk dalam neraka, kemudian tidak masuk. Ya, ini tidak masuk ke neraka. Orang yang sudah dapat jatah, ya ini sudah dia itu di sudah dapat perintah untuk masuk dalam neraka, tidak masuk neraka. Ini syafaat yang kedua, apa syafaat yang kedua? Sama antara baik dan jeleknya dimasukkan dalam surga. Jenis yang ketiga, dia sudah diperintahkan masuk neraka, kemudian masuk dalam surga, tidak masuk dalam neraka. Ini yang keempat. Yang ini yang ketiga, dua dan ketiga. Anak arabi, jenis yang keempat, syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajati man yadkhulu al-jannah. Syafaat yang keempat, Nabi berikan syafaat kepada siapa? Kepada orang untuk dinaikkan derajatnya. Ini syafaat yang keempat adalah syafaat untuk naik derajat. Derajatnya mungkin derajat yang ketiga, masuk dalam derajatnya lebih mulia. Demikian. Ana al-khamis, jenis yang kelima, as-syafa'ah fi aqwam ayadkhulu al-jannah bi ghairi hisab. Nah, syafaat yang kelima apa? Masuk dalam surga tanpa hisab, tidak ada perhitungan. Ini lebih utama lagi. Demikian juga kisahnya Ukasyah bin Mehson. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika meminta Ukasyah bin Mehson, "Ya Rasulullah, masukkanlah aku dari derajat orang-orang yang dia itu tidak mengalami hisab perhitungan." Kemudian Nabi mengatakan, "Anta minhum, kamu dari mereka." Kemudian sahabat yang lain mengatakan, faqamar rajulun akhar, berkata orang yang lain, berdiri orang yang lain, tidak disebutkan namanya. Demikian para sahabat. Ya ini, kalau nama-nama yang seperti ini tidak disebutkan untuk menjaga kehormatan dan sebagainya. Faqamar rajulun akhar, demikian. Lalu Nabi mengatakan, sabaqaka biya Ukasyah, Ukasyah telah mendahului kamu. Nah, ini ucapan yang bagus juga dari Nabi. Tapi tidak mengatakan kamu tidak termasuk, tidak mengatakan seperti itu. Cuma mengatakan kamu sudah didahului oleh Ukasyah, demikian saja. Ini ucapan yang bagus dari Nabi, kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkandung dari ucapan ini pelajaran yang sangat banyak. Adab, demikian juga yakni ucapan beliau tidak menyinggung sahabatnya, mengatakan kamu sudah didahului Ukasyah. Tidak mengatakan kamu termasuk atau tidak. Itu kapan untuk memintu, untuk menutup pintu berikutnya agar mereka para sahabat tidak minta yang setelahnya. Demikian. Sebagian kalau tentang permasalahan nikah dan sebagainya mengucapkan sabaqaka biya Ukasyah, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Demikian. Umpamanya dia mau menikahi perempuan dan sebagainya, atau ingin mengkhitbah perempuan dan sebagainya, ya ucapannya itu tadi. Sebagian mengambil dari ucapan-ucapan seperti ini, kamu sudah didahului oleh sahabatmu, sudah didahului oleh orang lain, sabaqaka biya Ukasyah. Demikian. Ini jenis yang kelima, syafaat untuk tidak, ya ini syafaat untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab. Anak asadis, bukan di sini dalil-dalil diantaranya tadi sahihain dan sebagainya. Inilah diantara alasan para ulama kenapa kok tidak disebutkan dalil sahih, sudah tadi sudah kita sebutkan secara kesimpulan mutafaqun alaih dan sebagainya. Tetapi karena terbatas dan sebagainya, maka apa? Tidak disebutkan dalil. Demikian juga tentang masalah madhab, para ulama kadang membuat ringkasan. Oleh karena itu ada di situ buku-buku madhab. Bukan berarti mereka ingin menggiring kepada taklid dan sebagainya. Tapi karena keterbatasan waktu, kalau semua harus disebutkan dalil dan sebagainya, kadang apa? Kadang waktunya habis banyak. Yang lebih penting lagi tertinggal. Walaupun tetap kita katakan harus di situ disebutkan dalil dan sebagainya. Tapi mereka para ulama, kenapa kok kemudian kadang menyebutkan permasalahan itu tidak disebutkan dalil? Karena apa? Karena cepat dan sebagainya. Agar mereka bisa melaksanakan perintah dan sebagainya, atau kesimpulan dan sebagainya. Itu diantara alasan mereka para ulama. Ini dalilnya di sini Sahihain. Hadis Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah. Ini tentang masalah apa? Tentang masalah tanpa hisab ini tadi. Kemudian anau sadis. Jenis yang keenam syafaat. As-syafa'ah fi takhfif al-adab. Syafaat agar diringankan siksaannya. Nah, apa seperti apa kisahnya Abu Thalib? Dalilnya hadis Bukhari dan Muslim. Dari Abbas bin Abdul Muthalib. Demikian hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadisnya. Diringankan untuk Abu Thalib. Demikian juga hadis dari riwayat Abu Hurairah juga. Kemudian jenis yang ketujuh, anau asabi, syafaat yang ketujuh. Syafaatuhu ayu'dana li jamil mu'minin bidukul jannah. Nah, yani syafaat Nabi agar semua kaum mukminin itu masuk dalam surga. Ini syafaat yang ketujuh. Yani syafaat Nabi untuk memasukkan semua kaum muslimin masuk dalam surga. Ini syafaat yang ketujuh. Dalilnya apa? Hadis dalam Sahih Muslim yang dibawakan oleh Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik, rawi Muslim. Anak Samin, jenis yang ke-8. Syafa'atuhu fi ahli kabair min umatihi. Syafa'at untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Ini jenis yang ke-8. Orang yang melakukan dosa besar itu diberikan syafa'at oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian masuk ke dalam surga. Demikian. Ini jenis yang ke-8. Di antara dalilnya adalah hadis Anas bin Malik yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Syafaati li ahli kabair min umati. Syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Ini secara kesimpulan dalam permasalahan syafaat. Ini ada 8. Yang terakhir adalah syafaat Nabi kepada orang-orang yang melakukan dosa besar.